bihi. Para muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa bukan cuma satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu arba'ah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada empat. Wa kanu arba'ah, ithnan bil Madinah, Bilal bin Rabah, wa huwa awwalu man adzana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua di kota Madinah, yaitu Bilal bin Rabah, wa huwa awwalu man adzana li Rasulillah, dan beliaulah orang yang pertama yang mengumandangkan adzan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Amr ibn Ummi Maktum Al-Qurashi Al-Amri Al-A'ma. Begitu. Siapa yang punya nuskha? Amr. Baik. Amr bin Ummi Maktum Al-Qurashi Al-Amri Al-A'ma. Wa biquba Sa'ad Al-Qurad Al-Qarb Maula Ammar bin Yasir. Dan di Quba yang mengumandangkan adzan adalah Sa'ad Al-Qarab Maula Ammar bin Yasir, maulanya Ammar bin Yasir. Wa bi Makkah Abu Mahdhurah, dan di Makkah adalah Abu Mahdhurah, wasmuhu Aus ibn Mughirah Al-Jumahi, namanya Aus ibn Mughirah Al-Jumahi. Wa kana Abu Mahdhurah minhum yurajji'ul adhan wa yuthanni al-iqamah. Dan Abu Mahdhurah ini dialah yang yurajji'ul adhan. Tarji' sebagaimana yang telah kita pelajari, tarji' adalah mengulangi. Yani seorang muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia mengangkat suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Yang di lafaz-lafaz adzan ini disuarakan dengan suara yang kecil pertama kali, kemudian diangkat suara berikutnya. Sama seperti adzan biasa, tapi dikecilkan dulu suaranya, kemudian dibesarkan. Baik. Berikutnya ketika dia mengumandangkan adzan, mengumandangkan iqamah, dia sama seperti adzan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalash shalah, hayyalash shalah, hayyal falah, hayyal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik. Ini yang ma'ruf dengan adzan Abi Mahdhurah. Adzannya Abu Mahdhurah. Sesekali barakallahu fikum dilakukan ini. Baik. Ini bab ihya'is sunnah. Bab ihya'is sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana Abu Mahdhurah minhum yurajji'u al-adhan wa yuthanni al-iqamah. Wa Bilal la yurajji'. Adapun Bilal, dia tidak mengulang seperti Abu Mahdhurah. Wa yufridu al-iqamah, dan dia menyendirikan iqamah. Yani cuma satu-satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayyalash shalah, hayyal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar. Pokoknya adzannya Bilal sama seperti yang ma'ruf kita dengar sekarang ini. Dan ini yang paling banyak dikumandangkan. Barakallahu fikum. Paling banyak dikumandangkan di negeri-negeri kaum muslimin. Tapi kalau ada yang mengumandangkannya, ada yang mengumandangkannya seperti adzannya Abu Mahdhurah, maka tidak mengapa sesekali. Barakallahu fikum. Karena memang kebanyakannya baik. Sama seperti duduk tawarruk. sama seperti duduk tawarruk ketika kita tasyahud akhir. Ada beberapa bentuk duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang paling ma'ruf yang kita lakukan sekarang ini, paham barakallahu fikum, yang aglab yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Adapun sesekali kita melakukan, yakni meluruskan barakallahu fikum, meluruskan kaki yang mestinya kita tegakkan, barakallahu fikum, kaki kanan ini ketika duduk tawarruk biasanya kita tegakkan, kita kebelakangkan barakallahu fikum, atau kita belakang dengan memasukkan kaki kiri antara paha dengan betis. Wahada terkadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan tetap yang al-aula wal afdal adalah sesuatu yang lebih, barakallahu fikum, lebih banyak dilakukan oleh beliau dan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Baik. Fa akhla Syafi'i rahimahullah wa ahlu Makkah bi adani Abi Mahdzurah wa iqamati Bilal. Maka al-Imam Syafi'i dan yang mengikutinya wa ahlu Makkah, mereka memakai adannya Abi Mahdzurah dan iqamahnya Bilal. Wa akhla Abu Hanifah rahimahullah wa ahlu Iraq bi adani Bilal wa iqamati Abi Mahdzurah. Dan Abu Hanifah dan yang mengikutinya mengambil, mengamalkan adannya Abi Bilal dan iqamahnya Abi Mahdzurah. Wa akhadha al-Imam Ahmad, adapun al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa ahlul hadith wa ahlul Madinah bi adani Bilal wa iqamatihi. Ahlul Madinah sebagaimana yang dipegang oleh madhab Hambali, yani madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yani adannya Bilal dan iqamahnya. Wa qala Malik rahimahullahu taala fil mawdhi'aini i'adati at-takbir wa tahniyati lafdhil iqamah fa innahu la yukarriruha. Dan al-Imam Malik madhabnya berbeda di dua sisi, i'adatut takbir wa tahniyati lafdhil iqamah, mengulang takbir barakallahu fikum wa tahniyati lafdhil iqamah, dan mengulangi dua kali iqamah, lafaz iqamah, fa innahu la yukarriruha. I'adatu takbiratil wa tahniyati lafdhil iqamah fa innahu la yukarriruha. I'adatu takbir wa tahniyati lafdhil iqamah, justru dia tidak mengulangnya barakallahu fikum. Fa innahu, yani al-Imam Malik, tidak mengulangnya. Kesimpulannya ikhwan fil din a'azakumullah, empat muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara garis besarnya dua bentuk adannya Bilal, dan seperti yang ma'ruf yang dilakukan sekarang ini, dan adannya barakallahu fikum Abi Mahdzurah, adannya Abi Mahdzurah dengan tarji'nya. Dan yang kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang khusus di Indonesia ini bentuk adannya Bilal barakallahu fikum, dan iqamahnya Bilal, sebagaimana ini merupakan madhabnya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faslun fi umara'ihi sallallahu alaihi wasallam, pasal tentang umara ini ar pemimpin-pemimpin atau orang yang diangkat oleh Rasulullah menjadi amir. Baik. Diangkat menjadi amir barakallahu fikum. Ustaz, pulang. Umaraihi amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagai pemimpin, mengangkat amir-amir barakallahu fikum, pemimpin-pemimpin yang diserahi tugas barakallahu fikum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Badan ibn Sasan, di antaranya adalah Badan ibn Sasan, min waladi Bahram Jur, amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Yaman kulliha ba'da mauti Kisra. badan ini barakallahu fikum diangkat sebagai amir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk Yaman semuanya setelah matinya raja Persia. Bahwa awalu amirin bil Islami alal Yaman. Maka dia adalah amir pertama di dalam Islam ini yang menguasai negeri Yaman. Wa awwalu man aslama min mulukil ajam, dan dia adalah orang yang pertama dari raja-raja barakallahu fikum yang berasal dari kalangan ajam. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti badan ibnahu syahr ibnu badan ala san'a wa amaliha. Ini yang perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk barakallahu fikum tujuan pertamanya adalah khilafah. Barakallahu fikum. Berbeda dengan apa yang dielu-elukan, yang disuarakan oleh hizbiyun, khilafah, khilafah, khilafah. Seakan-akan Islam tidak bisa dijalankan kecuali dengan khilafah. Mana khilafah yang mereka gembar-gemborkan oleh ikhwanul muslimin? Baik. Sudah berapa negeri yang mereka katakan menang telak? Yang mereka katakan menang telak dalam pemilihan. Barakallahu fikum. Mana-mana khilafah yang mereka inginkan, yang mereka suarakan, yang mereka dengung-dengungkan? La. Para anbiya war rusul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cuma terkadang orang-orang menganggap ketika Islam ini masuk, ketika dakwah ini datang, dikiranya akan dilengser dia dari jabatannya dan kekuasaannya. Barakallahu fikum. Tidak perlu jauh-jauh, barakallahu fikum. Di kampung-kampung terkadang kalau dakwah as-sunnah masuk, terkadang kalau imamnya atau takmirnya tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap bahwa dai ila sunnah ini dianggap sebagai apa? Saingan. Dianggap seseorang yang akan membahayakan kedudukannya. Dia akan merasa kehilangan pengikut. La haula wala quwata illa billah. La. Baik, siapa yang masuk Islam dari muluk tetap dengan kerajaannya. Penguasa tetap dengan kekuasaannya. Agar. Barakallahu fikum. Ini ditengok bisa barakallahu fikum di kitab termasuk yang antaranya kitab-kitab yang membahas tentang masalah ini adalah kitabnya Syekh Rabi hafizahullah taala. La haula wala illa billah. Bahwa dakwah para anbiya baik bukan untuk khilafah. Baik. Barakallahu fikum. Tapi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi badan ibnahu syahra. Ibnu Badan ala san'a wa amaliha. Kemudian setelah meninggal sang ayah. Siapa ini? Badan. Setelah Badan meninggal dunia, digantikan oleh putranya Syahr Ibnu Badan untuk wilayah San'a dan sekitarnya. Tsumma qutila Syahr. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala san'a Khalid bin Sa'id bin al-As. Kemudian dia dibunuh. Barakallahu fikum. Syahr dibunuh oleh seseorang. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat penguasa di sana, yang bernama Khalid bin Sa'id ibn al-As. Wawalla Rasulullah SAW al-Muhajir, al-Muhajir abna Abi Umayyata al-Makhzumi kindata was-Salifa fatufiya Rasulullah SAW walam yasir ilaiha. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi untuk daerah Kindah dan As-Sadif. kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia sementara dia belum berangkat menuju tempat yang diperintahkan dia bertugas padanya. Fa ba'athahu Abu Bakar ila qitali unasim dal murtaddin. Kemudian Abu Bakar mengutusnya untuk memerangi orang-orang murtad. Wa walla Ziyad bin Umayyah al-Ansari Hadramaut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ziyad bin Umayyah al-Ansari untuk wilayah Hadramaut. Wa walla Aba Musa al-Asy'ari Aba Musa al-Asy'ari wa Zaid wa Zabid wa Adan wa Sahil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Musa al-Asy'ari taib negeri Zabid, negeri Adan dan Sahil. Wa walla Mu'ad bin Jabal al-Janat Janat wa walla Aba Sufyan Sakhr bin Harb al-Najran. Diberi ditempatkan mereka-mereka ini. Taib Mu'ad bin Jabal ke negeri Najd, Abu Sufyan Sakhr bin Harb untuk negeri Najran, wa walla ibnahu Yazid Taima, Yazid bin Muawiyah, Yazid ya, wa walla ibnahu Yazid negeri Taima, wa walla Attab ibn Usaid Makkah wa iqamat al-musim bil haji bil muslimina sama tamadnu sanata thamanin walahu duna al-ishrina sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Attab ibn Usaid untuk negeri Makkah wa iqamatal musim bil haji bil muslimin dan menegakkan masalah haji, menjalankan urusan haji untuk kaum muslimin di Makkah di tahun ke-8 Hijriah wa lahu dunal 20 sana, sementara umurnya belum sampai 20 tahun. Wa walla Ali bin Abi Talib al-Akhmas bil Yaman wal qada'a biha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ali bin Abi Talib untuk negeri Akhmas di negeri Yaman dan dijadikan qadhi untuk negeri itu. Wa walla Amr bin Al-As Amman wa amalaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Amr bin Al-As untuk negeri Amman, negeri Oman sekarang ya, barakallahu fikum. Wa amalaha. Wa walla Sadaqat jama'atun katsirah. Ini untuk penguasa, barakallahu fikum. Amir, penguasa di wilayah-wilayah ini. Kalau bahasanya sekarang mungkin gubernurnya. Baik. Muhafiz. Wala sadaqat jama'ah katsirah. Adapun untuk urusan sadaqat, maksudnya di sini zakat. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala jama'ah katsirah mengangkat banyak dari kalangan para sahabatnya. Dan hukana likulli qabilatin walin yaqbidu sadaqatihim sadaqatiha. Karena setiap kabilah ada orang-orang yang akan mengumpulkan zakat-zakatnya. Famin huna kathura ummalus sadaqat. Dari sini akan banyaklah atau menjadi banyaklah ummal pengumpul-pengumpul zakat. Wala Abu Bakar iqamat al-hajji sanata 90. Kemudian di tahun ke-9 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sebagai Amirul Hajj. Amirul Hajj. Abu Bakar diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi Amirul Hajj di tahun ke-9 Hijriah. Wa ba'atha fi atharihi Aliyan yaqra'u 'alan nasi surah Bara'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum yaqra'u 'alan nas untuk membacakan atas manusia surat Bara'ah. Baik. Faqila li anna awwalaha nazala ba'da khuruji Abi Bakar ila al-Hajj. Karena awalaha, karena awal surahnya sudah dibawa oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika keluar melakukan ibadah haji. Waqila bal li anna 'adatal Arab kanat annahu la yuhillu al-uquda wa ya'qiduha illa al-muta'u aw rajulun min ahli baitihi. Ada juga yang mengatakan bahwa li anna 'adatal Arab kanat annahu la yuhillu al-uqud, bahwa orang-orang Arab sudah menjadi kebiasaan mereka kanat annahu la yuhillu al-uqud wa ya'qiduha illa al-muta', tidak ada seorang pun yang boleh melepaskan ikatan atau mengikat sesuatu. Barakallahu fikum. Illal muta, kecuali orang-orang yang ditaati oleh kecuali orang-orang yang ditaati oleh kaumnya. Aw rajulun min ahli baitihi, atau seseorang yang berasal dari keluarga kerabatnya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qila ardafahu bihi aunan lahu wa musa'adatan wa musa'idan. Ada juga yang mengatakan bahwa diutusnya Ali bin Abi Thalib setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berangkat duluan, ini ardafahu didatangkan belakangan, dibonceng barakallahu fikum, sebagai pembantu untuk Ali bin, untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walihada kalahu Siddiq amirun aw ma'mur. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan sampai Ali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata Abu Bakar As-Siddiq, amirun aw ma'mur, kau diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amir pengganti aku, atau engkau adalah seorang yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bawahanku atau sebagai pembantu. Baik. Kalau engkau diangkat menjadi amir, maka Abu Bakar yang turun, Ali yang naik. Barakallahu fikum. Ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala bal ma'mur. Coba perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, bal ma'mur, bahkan saya adalah orang yang diperintah menjadi bawahan. Wa amma a'da'ullahi ar-rafidah fa yaquluna 'azalahu bi 'Ali. Adapun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Syiah Rafidah dalam qadiyah ini, justru mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW melengsarkan Abu Bakar dan mengangkat Ali bin Abi Thalib dalam masalah urusan haji di tahun ke-9 Hijriah itu. Walaysa hadha bibida'. Bibida'in min buhtihim wa ibtira'ihim. Dan ini bukanlah perkara yang baru dari kedustaan dan buhtan, yani pengada-adaan dari mereka. Banyak dan lebih banyak, lebih besar dari ini kedustaan mereka. Apalagi cuma begini. Barakallahu fikum. Menganggap bahwa ketika itu Abu Bakar dilengser oleh Rasulullah dan diangkat Ali. Barakallahu fikum. Ini bukan kedustaan pertama yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Terlalu banyak kedustaan yang lebih besar daripada ini. Barakallahu fikum. Intinya bahwa Ali bin Abi Thalib diutus pada saat itu sebagai pembantu, barakallahu fikum, untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dalam penyelenggaraan haji. Baik. Karena penyelenggaraan haji ini banyak yang perlu diurusi, barakallahu fikum. Banyak perkara-perkara yang harus diselesaikan, banyak perkara-perkara yang harus dibenahi. Maka butuh orang-orang, butuh personil. Baik. Demikian juga masalah fatwa. Baik. Masalah fatwa. Qala bal ma'mur. Baik. Waqtalafa an-nasu hal kanat hadhil hajjah qad waqa'at fi syahri dzil hijjah أو كانت في ذي القعدة من أجل النسي على قولين والله أعلم. واختلف الناس dan para ulama berbeda pendapat, hal kanat hadhil hajjah kad waqa'at fi syahri dzil hajjah, apakah haji ini sudah dilakukan di bulan-bulan dzil hajjah, atau kanat fi dzil qa'dah, atau dimulainya memang dari dzil qa'dah, min ajlin nasi, karena an-nasi ini pengunduran. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah SWT, innaman nasi uziyadatun. An-nasi artinya pengunduran pelaksanaan atau penetapan. Ala qawlaini wallahu alam. Qala rahimallahu taala faslun fi harasihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang para pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja pengawal, masyaallah. Kita ini belajar tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rinci. Barakallahu fikum. Diceritakan siapa istri beliau, siapa budak beliau, siapa amir beliau, sampai kendaraannya nanti insyaallah. pedangnya, kendaraannya, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat dalam kitab ini. Para pengawal Rasulullah SAW, penjaga beliau, faminhum Sa'd bin Mu'ad, di antaranya adalah Sa'd bin Mu'ad. Harasahu yawma badr hina nama fil 'arish. Harasahu yawma badr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Sa'd bin Mu'ad di perang Badr, hina nama fil 'arish, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di 'arish. Barakallahu bikum. Wa Muhammad bin Maslamah harasahu yawma Uhud. Muhammad bin Maslamah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Wa Zubair bin Awam harasahu yawmal Khandaq. Zubair bin Awam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq. Wa minhum Abbad bin Bishr, di antaranya adalah Abbad bin Bishr. Wa huwa alladhi kana ala harasihi wa harasuhu jama'atun akhar wa harasahu apa waharasahu jama'atun akharuna ghair haula, dan banyak di antara para sahabat yang senantiasa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang telah disebutkan. Falamma nazala qawlu ta'ala wallahu ya'simuka minan nas, nanti setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-67, kata Allah Subhanahu wa taala wallahu ya'simuka minan nas, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga engkau dari manusia dengan kejelekannya, maka pada saat itu orang-orang pun sudah dipersilahkan bubar dari sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak perlu lagi ada penjagaan dari siapa-siapa. Allah yang menjaga Rasulnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati dibunuh. Baik, walaupun usaha upaya dilakukan oleh orang-orang dalam perencanaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja 'alan nasi fa akhbarahum biha wa sarafal haras. Rasulullah SAW keluar membawa ayat ini, menyampaikannya kepada orang-orang, dan orang-orang pun bubar, tidak lagi mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi yang menjaga beliau. Faslun biman kana yadribul anaqa baina yadayhi. Fasal biman kana yadribul anaq baina yadayhi. Fasal siapa-siapa yang yadribul anaqa baina yadayhi, yang yadribul anaq, yang memenggal leher, al-gujo. Al-gujo yang dipenggal lehernya, yang barakum dihukum. Fiman kana yadribul anaqa baina yadayhi, yang memenggal leher orang-orang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau diputuskan bahwa dia harus mati, maka dipenggal lehernya. Dipenggal leher ini barakallahu fikum adalah metode pembunuhan yang paling cepat. Barakallahu fikum. Metode pembunuhan yang paling cepat. Baik. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taib innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Faidah katal tumpah asinul qitlah, waidah dabah tumpah asinul dibha, wal yuhiddah lukum syafratahu, wal yurih dabihatahu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna Allah kata wal ihsana ala kulli syai, rufi kulli syai. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, menentukan kebaikan, ihsan pada segala sesuatu. Faidah katal tumpah asinul qitlah. Kalau kalian membunuh, membunuh orang, barakallahu fikum. Misalnya ada orang yang harus dihukum mati, hukum pancung, atau hukum mati, fa'asinul qitlah, maka berbaik-baiklah dalam membunuh orang itu. Jangan disiksa. Baik. Sebagai bentuk penyiksaan, misalnya di zaman sekarang ini, orang itu pengen dibunuh. Barakallahu fikum, ditembak kakinya dulu, kemudian lututnya, kemudian bagian ininya, kemudian baru ditembak bagian dadanya. Disiksa dulu barakallahu fi, atau dibakar atau di mana lah kalau kata illa billah. Baik. Maka pembunuh, cara membunuh yang paling bagus adalah itu. Ahsinul qitlah. Baik, wa idza dabahtum fa'ahsinud dibah. Demikian juga kalau kalian menyembelih, hendaknya kalian berbaik-baik dalam penyembelihan. telah dilakukan penelitian barakallahu fikum oleh para ilmuwan sekarang ini untuk hewan-hewan. Mereka memasang alat tertentu di anggota tubuh hewan ini untuk mengukur rasa sakit yang ada pada hewan. Rasa sakit yang ada pada hewan ketika dia hendak disembelih dengan berbagai macam metode penyembelihan. Ada yang dengan cara distrum, ada dengan cara dipukul kepalanya. Karena sebagian hewan barakallahu fikum cuma dipukul kepalanya pakai apa? Pakai palu besi. Tong, langsung rumoh dia. Ada yang distrum. Barakallahu fikum. Berbagai macam penyembelihan yang dicontohkan barakallahu fikum. Kufar yang melakukannya. Ternyata mereka mendapati bahwa rasa sakit yang didapati oleh hewan-hewan ini ketika mereka dimatikan, yang paling minim rasa sakitnya adalah cara penyembelihan, cara mematikan dengan cara menyembelih, mematikan hewan dengan cara menyembelih dengan sembelihan syar'i, masya Allah. Baik. Masya Allah. Ya, ini bagian ini, barakallahu fikum. Ini bagian leher, dua urat nadi ini, kemudian satu saluran napas dan satu saluran apa? Makan. Empat ini harus dipotong ketika barakallahu fikum hewan itu disembelih. Ali bin Abi Talib wa Zubair bin Awam wa Al-Miqdad bin Amr wa Muhammad bin Maslama wa Asim ibn Thabit ibn Abi Aflah Qaf di situ anu siapa? Qaf Aqlah. Hah? Iya, wal Aqlah. Wa Dhahhak ibn Sufyan Al-Kilabi wa kana Qais ibn Sa'd bin Ubadah Al-Ansari minhu. Bimanzilati sahibi syurtah minal amir. Dan Qais bin Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari minhu, dalam masalah urusan ini, bimanzilati sahibi syurtah. Di masa, kalau di zaman sekarang ini, ibaratnya dia sebagai kepala polisi. Barakallahu bikum. Wa waqafa al-Mughirah bin Syu'bah ala ra'asihi bisayfi yawma Hudaybiyah. Waqab al-Mughirah bin Syu'bah ala rasihi bisayfi yawm al-Hudaybiyah. Wa kana Qais bin Sa'ad ibn Ubadah al-Ansari minhu. Bi manzilati sahib syurta min al-Amir. Tabarakallahu fikum. Faslun fi man kana ala naqatihi wa khatimihi wa na'lihi wa siwakihi wa man kana bi idni wa man kana ya'danu alayhi. Pasal tentang siapa yang senantiasa mengurusi onta beliau, cincin-cincin beliau, sendal beliau, siwak beliau, wa man kana yu'addinu alaihi, dan siapa yang memandangkan adzan. Kana Bilal ala naqatihi. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu yang mengurusi onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kendaraan beliau. Wa Mu'ayqib ibnu Abi Fatimah ad-Dausi ala khatamihi. Mu'ayqib ibnu Abi Fatimah ad-Dausi ala khatamihi, cincinnya. Wa Ibn Mas'ud, ada Ibn Mas'ud ala siwakihi wa na'lihi. Ibn Mas'ud senantiasa mengantarkan dan membawakan siwak beliau dan terompah sendal beliau. Wa adina alaihi Rabah al-Aswad wa Anasah Mauliyahu wa Anas bin Malik wa Abu Musa al-Asy'ari. Wa man kana ya'danu alayhi wa adina alayhi Rabah. وهو الذي استأذن لعمر على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه. طيب اي penjaga beliau barakallahu fikum. Wa adina alaihi Rabah al-Aswad. Baik. yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menyendiri. Di antaranya adalah Rabah ibn al-Aswad, Rabah al-Aswad yang dulunya menjaga masyrubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika itu meninggalkan istri-istrinya. Ya, tazalah. Meninggalkan istri-istrinya dan Umar meminta izin untuk masuk. Kemudian tidak diizinkan. Berapa kali dia minta izin ke penjaga, penjaga tidak mengizinkannya. Karena memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kesekian kalinya baru diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penjaga pun memanggilnya, mengizinkannya untuk masuk. Wa Anasah Mauliyahu, wa Anas bin Malik, wa Abu Musa al-Ashari. Ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga, yang akan mengizinkan siapa-siapa yang dibolehkan masuk dan siapa yang tidak diperbolehkan masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibaratnya sekarang bawabnya. Bawab, yakni pengawal yang ada di pintu. Untuk barakallahu fikum. Baik. Atau biar lebih sekarang di hajib. Hajibnya yakni tidak semua orang boleh dekat dengan penguasa. Kenapa? Karena tidak semua orang yang dekat menginginkan kebaikan terhadap penguasa. Sementara penguasa itu adalah sesuatu yang apa? Yang susah untuk diadakan. Paham barakallahu fikum. Seorang untuk menjadi penguasa melalui prosedur barakallahu fikum. Taib. Melalui apa istilahnya? Melalui tahapan-tahapan. Baik. Melalui apa istilahnya? Mekanisme dan yakni mengkadimi zaman dari zaman dahulu kala. Apakah dengan cara syura, apakah dengan masalah al-muluk? Hatta anak-anak raja, enggak semua anak raja berhak untuk menjadi seorang raja. Dipilih di antara mereka yang paling bagus, yang paling baik dalam memimpin. Barakallahu fikum. Apalagi kalau urusannya urusan syura, yang terbaik tentunya. Dan untuk mendapatkan orang-orang terbaik ini tidak gampang. Dan untuk menjadikan seorang pemimpin itu masalahnya masalah besar. Barakallahu fikum. Terkadang gunjang ganjing. Pada zaman sekarang ini barakallahu fikum, negeri kita ini dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga negeri kaum muslimin, negeri kita ini barakallahu fikum, dari huru-hara dan kekacauan. Karena al-amn adalah nikmat yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita bebas melakukan apa saja dari aktivitas-aktivitas kebaikan, amal saleh dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat melakukan perjalanan dari negeri ke negeri yang lain dengan untuk urusan-urusan dunia kita, urusan-urusan akhirat kita, barakallahu fikum, aman karena negeri aman. Nah, sekarang ini barakallahu fikum, masalah pemilihan yang ada sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini. Dari munculnya barakallahu fikum kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Maksudnya begini. Seorang pemimpin tidak boleh dibiarkan tanpa terkawal. Karena banyak orang yang benci terhadap dia. Banyak orang yang pengen jadi pemimpin. Mereka melakukan kudeta. Bunuh presiden ini. Bunuh raja ini. Bunuh perdana menteri ini. Bunuh ratu ini misalnya. Sementara untuk mendapatkan orang yang sama seperti itu terkadang susah. Atau untuk mengangkat seorang pemimpin prosesnya terkadang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, ada pengawalan. Ada pengawalan agar supaya tidak sembarangan orang-orang dekat dengan penguasa. Karena tidak semua orang berniat baik. Barakallahu fikum. Tidak semua orang berniat baik. Baik. Antum tahu orang Khawarij? Khawarij. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Talib? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Talib? Khawarij. Kenapa dia membunuhnya? Dia berkeyakinan Ali bin Abi Talib biang musibah yang menimpa umat ini. Barakallahu fikum. sebagaimana juga Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai biang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga mereka sepakat untuk membunuh dua orang ini. Nah, terus kalau dua meninggal dunia, siapa yang diangkat? Kalau muncul lagi, dibunuh lagi, terus apa yang terjadi? Kalau negeri ini atau negeri kaum muslimin tidak dipimpin oleh seorang pemimpin. Fawda. Kekacauan. Barakallahu fikum. Maka seorang pemimpin harus dijaga. Barakallahu fikum. Harus dijaga, harus ditaati, harus dimuliakan. Barakallahu fikum. Wa Abu Musa al-Asy'ari faslun fi syu'aratihi, syu'ara'ihi wa khutaba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang syu'ara. Syu'ara ahli syair yang senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Islam ini. Wa khutaba, khutabanya kalau bahasa sekarang kita juru bicaranya. Khatibnya. Karena min syu'ara alladziina yadhubbuna 'anil Islam ka Abd Malik. Termasuk di antara syu'ara. Baik, syu'ara alladziina yadhubbuna, yang membela Islam dan kaum muslimin. Syair ini barakallahu fikum. Baik, kalau di negeri kita mungkin semacam puisi atau yang semisal dengannya barakallahu fikum. Kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa yang orang-orang di zaman dahulu, syair ini sesuatu yang sangat luar biasa. Baik. Orang bisa hancur sehancur-hancurnya kalau dihujat dengan syair. Dan orang kecil bisa menjadi besar ketika dia dipuji dengan berbagai macam pujian dalam bentuk syair. Barakallah. Orang besar bisa jadi kecil dan tidak ada harganya sama sekali. Kalau dia dihina dan direndahkan serendah-rendahnya, tidak ada harganya. Barakallah. Dan orang kecil bisa menjadi seorang yang sangat besar dengan syair ini. Maka orang-orang, barakah orang-orang Quraisy, dia senantiasa memiliki syuara. Taib. Orang kafir memiliki syuara yang senantiasa menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkannya. Ada di antara para sahabat senantiasa membela Rasulullah, membela Islam, seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Barakallahu fikum. Abdullah bin Rawaha. Ini sekaligus kita mendengar, mengenali sahabat-sahabat, siapa-siapa sahabat sesungguhnya. Jangan sama seperti orang-orang awam yang mereka kenali cuma empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Seakan-akan tidak ada sahabat yang lain yang menemani dan menyertai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat deh. Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Rawah. Wasan bin Thabit. Untuk memberi nama anak-anak kita tidak perlu bingung-bingung. Nama sahabat banyak sekali ini barakallahu fikum. Orang-orang mulia, orang-orang agung, orang-orang hebat, orang-orang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menemani rasulnya. Hasan. Barakallahu Hasan bin Thabit. Wa kana ashaddahum 'alal kuffari Hasan bin Thabit wa Ka'b bin Malik. Yu'ayyiruhum bil kuffari wasyirk bil kufri wasyirk. Dan yang paling hebatnya dalam menghujat orang kafir adalah Hasan bin Thabit dan Ka'b bin Malik. Yu'ayyiruhum bil kufri wasyirk. Dibongkar kejelekan mereka, kebobrokan mereka dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya ini diterangkan kesyirikan ini, model kalian ini begini modelnya. Barakallahu. Wa kana khatibu Thabit bin Qais bin Syammas. Dan khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Faslun fi fi hudatihi alladhina kanu yahduna bayna yadihi fi as-safar. Pasal tentang hudatihi. Hudat ini artinya orang yang senantiasa melantunkan ucapan-ucapan semuanya mendendangkan bait syir, tapi bukan juga bait syir, bagaimana ya istilahnya, ungkapan-ungkapan yang membuat orang-orang yang melakukan perjalanan merasa senang, merasa gembira dengan ucapan-ucapan itu. Pengantar atau yang mengiringi. Barakallahu fikum. Ulati alladziina kaanu yahduuna baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam bisafar. Yahduun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan salam. Minhum Abdullah bin Rawaha wa Anjashah wa Amir bin Al-Aqwa wa Amir ibn Al-Aqwa wa Amhu Salamah bin Al-Aqwa. Wa fi sahih Muslim kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadin Hasan As-Sawt, Hasan As-Sawt. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwaidan ya Anjashah la taksiril qawarir, yakni dha'fatan nisa. Ini ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang didendangkan oleh orang ini sehingga orang-orang yang ada dalam perjalanan safar itu merasa ringan, merasa enteng dalam perjalanannya. Karena perjalanan itu membuat orang apa? Sumpek. Merasa yani barakallahu fikum. Ya sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safar qita'atun minal adab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu. Wa naumahu. Yani safar itu adalah potongan dari potongan-potongan azab. Menghalangi orang dari safar, dari makannya, minumnya, tidurnya. Artinya orang kalau safar yang tentunya tidak akan bisa makan senyaman dan seenak barakallahu fikum ketika dia mukim. Kalau mungkin dia bisa memilih mungkin barakallahu fikum dari berbagai macam jenis makanan, akan tetapi safar tidak ada pilihan lain kecuali apa yang dia bawa atau apa yang telah tersaji. Barakallahu fikum. Kemudian tidur juga terganggu, tidak seperti biasanya. Biasanya mungkin malam lelap, ini malam dia harus tetap melakukan perjalanan dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza qada ahdukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau salah seorang di antara kalian telah menunaikan hajatannya dalam safar tersebut, maka sesegera mungkin dia kembali ke kampung halamannya menuju keluarganya. Barakallahu fikum. Jangan sudah selesai urusannya masih melancong ke sana kemari, urusan-urusan itu barakallahu fikum yang tidak terlalu perlu. Maka sesegera mungkin dia kembali ke keluarganya karena keluarganya butuh pengayoman, butuh pendidikan, butuh pengawasan. Barakallahu fikum, butuh bimbingan, butuh pendidikan. Baik. Orang yang yahdu amama al-musafirin, ini yang menjadikan orang merasa senang, tenang, ringan, enteng perjalanan. Barakallahu fikum. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ruwaidan ya Anjashah. Perlahan-lahan, wahai Anjashah. La tuksiril qawarir. Jangan kau pecahkan kaca-kaca. Kawar itu botol-botol kaca. Ya ini para perempuan, barakallahu fikum. Artinya kalau yahdu, ini juga kelihatannya, barakallahu fikum, kendaraan ini tersemangati. Barakallahu fikum. Kendaraan ini tersemangati dengan ungkapan-ungkapan. Sehingga semakin barakallahu fikum kencang berjalannya. Semakin kencang berjalannya. Kalau kencang berjalannya kan goncangan semakin kuat, sementara yang di atasnya adalah kawarir. Kawarir itu ungkapan tentang perempuan-perempuan yang gampang apa? Yang gampang lupa, gampang apa? Luka, sakit, barakallahu fikum. Gampang istilahnya pecah. Baik, barakallahu fikum. Yani dha'fatan nisa. Baik. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Karena kita insyaallah besok masuk ke peperangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan syariah-syariah yang beliau kirim. Baik, ila huna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.